Hukum asal jual beli halal kecuali mengandung unsur yang haram. Ya. Ada unsur haramnya enggak di sini? Insyaallah enggak ada. Alhamdulillah. Terus kemudian saya membangun domain tersebut, ngisi kontennya, konten yang bermanfaat gitu kan. Kemudian setelah ada potensi yang semakin meningkat, kemudian saya jual. Itu sebenarnya halal juga ya, Ustaz? Anda isi konten yang bermanfaat, ya, Anda jual, ya, ya halal, alhamdulillah. Terus ke, nah itu penjualannya kemudian saya lelang gitu. Lelang penjualannya, siapa yang tertinggi itu yang menang. Yang menang. Alhamdulillah halal. Alhamdulillah. Ya, syukran Ustaz. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ahwatnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ini menjual makanan dan minuman dari luar negeri ya. Jadi makanan itu seperti roti-rotian dan minuman kemasan dari luar negeri. Biasanya ketika menjualnya tuh saya blast gitu atau broadcast ke medsos. Lalu info siapa yang mau ikutan order. Terus mereka saya suruh ikut ngelis gitu, ngelis makanan. Karena barangnya dari luar negeri, biasanya ketika menawarkan saya info kapan barangnya datang, kapan tiba gitu. Setelah orderan semua masuk, baru saya pesan ke teman saya yang memang membeli barang itu di luar negeri. Biasanya dari list orderan yang masuk ke saya, itu saya lebihkan belanjanya. Supaya biasanya ada aja orang yang beli itu secara dadakan, tanpa ikutan ngelis. Ketika barang datang, baru saya konfirm lagi ke orangnya nih yang tadi ikutan ngelis, jadi enggak beli barangnya yang tadi udah dipesan gitu. Tapi ada juga sih yang cancel. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ini termasuk pre-order? Kalau yang cancel enggak ada masalah. Ya, Ustaz. Hah? Kenapa, gimana? Kalau yang cancel, apa konsekuensinya? Saya tidak bagi saya apa kalau mereka cancel, yang ikutan ngelis terus cancel, saya sih gak ada masalah. Karena biasanya memang barang ini cepat sekali habis gitu. Karena banyak peminatnya. Gak ada masalah, berarti ketika pesan belum ada terikat jual beli. Iya, betul. Boleh, gak ada masalah. Jual belinya nanti setelah barang ada, Anda tanyakan mereka jadi atau tidak. Iya. Boleh. Oh, boleh ya Ustaz. Jadi ini bukan termasuk yang pre-order ya? Gak tahu saya. Masuk atau tidak, yang penting dalam pinjaman syar'i ini Anda belum ada akad. Oh, belum ada. Akadnya setelah barang Anda miliki, baru Anda berakad. Anda mau beli atau tidak, mereka bilang iya, maka baru berakad terjadi jual beli. Iya, ya, biasanya sih invoice-nya datang setelah barang itu saya terima, Ustaz. Iya. Tapi kalau yang pertama tadi mengikat, mereka Anda mintain uang dulu, kalau enggak jadi uangnya Anda potong DP sekian, sisanya Anda kembaliin, ini berarti akadnya mengikat. Iya. Pesanannya mengikat, sedangkan Anda belum memiliki barang. Iya. Berarti Anda menjual barang yang belum dimiliki, dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, taib Ustaz. Ya ibu. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Allah ibarakfik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau bertanya tentang topik syirkah sekarang. Jadi kebetulan saya sedang merintis sebuah bisnis di mana di saat awal saya sudah menanam modal dan ada beberapa rekan yang ingin bergabung dan saya tawarkan akadnya syirkah penggabungan modal. Tapi pada saat itu kita sudah bersepakat bahwa share kepemilikan sekian dan share keuntungan sekian. Tapi pada saat kesepakatan itu berlangsung, mereka belum menanamkan modal. Dan itu mungkin sekitar sebulan sebelumnya. Nah, mereka baru akan menanamkan modal, karena saya masih menunggu MOU dan nota kesepakatannya. Mereka baru akan menanamkan modal mungkin minggu depan. Tapi aset perusahaan saya sudah bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, apakah kesepakatan yang awal itu tetap diberlakukan, ataukah kesepakatannya itu harus diberlakukan kesepakatan yang baru sesuai dengan aset saya yang sekarang? Seperti itu. Baik. Kalau biasanya bagaimana? Yang biasanya bagaimana? Ya kan kalau setahu saya syirkah ineng itu kita harus berdasarkan persentase kepemilikan berdasarkan aset dan modal masing-masing ya Tat ya. Selesai nanti di akhir kalau misalnya ada kerugian. Nggak, biasanya bentuk yang seperti ini mereka belum setor modal. Mereka dapat dividen juga atau tidak? Nah, mereka biasanya kalau, setahu saya kalau belum menanam modal tidak dapat dividen, tapi mereka sudah ada kerja. Kalau dalam perjanjian akta pembuatan PT bagaimana? Oh, maaf kurang tahu tak tentang PT. PT setahu saya modal sekian, sepertiga, seperempat, seperempat, seperempat, seperempat. Walaupun yang setor modal satu orang, tapi yang tiga orang ini tetap ada memiliki hak di sana dan kewajiban di sana. Iya atau tidak? Iya. Iya, ini salah. Karena seseorang tidak dikatakan syirkah bekerja sama sampai dia menyetorkan uang. Jadi sama dengan akad tadi. Dia belum boleh menjual sampai barang di tangannya. Tapi kalau buat omongan-omongan ya yang tidak mengikat, janji boleh. Kalau dia tadi janji baru ingin bekerja sama, sebelum Anda terima uangnya, berarti dia belum ikut kerja sama. Berarti untung dia tidak dapat, rugi dia tidak tanggung sampai dia setor modal. Walaupun dia udah ikut kontribusi kerja gitu, Pak. Anda berarti modalnya kerja. Oh gitu. Itu mereka berhak mendapatkan keuntungan yang saya udah punya gitu kan, Pak? Iya, iya, karena dia akan menanggung kerugian dari kerja ini. Kan kerja dia enggak dapat gaji kan ya? Iya. Iya, berarti dia sudah ada modalnya setor dalam bentuk kerja. Kerjanya tidak dapat gaji. Iya. Oh, nanti tapi untuk setelah mereka setor modal perhitungan beda persentase lagi, ininya lagi kerugian okay. Dan keuntungan. Oke, okay. Ketika umpamanya Anda kerja, dia kerja, uang baru satu dari Anda. Berarti Anda 2/3, dia 1/3. Karena kalau berdua orang ini ya, karena kerugian dia, kerugian jasa 1/3. Kerugian Anda, jasa 1/3 dan uang 1/3. Keuntungan berarti Anda 2/3, dia 1/3. Ketika dia masukkan uang dengan nilai yang sama dengan uang Anda per saat-saat dia store, dinilai sudah naik, naik berarti turun-turun. Ya, pamannya di awal Anda store modal 1M, dia belum, tapi dia ikut kerja sama dengan kerja Anda, seprofesional Anda juga. Maka berarti ada uang 1M, kerja 50%. Gaji 5, maaf, uang ketika mendapat untung, maka dibagi keuntungannya 3, 1/3 buat dia sebagai ikut ngelola, 1/3 jasa Anda ngelola, 1/3 lagi dari uang yang Anda store. Kapan dapat untung? Setelah modal 1 miliar tadi kembali. Ketika rugi terjadi dari 1 miliar menjadi 800 juta, berarti kerugian uang Anda kurang 200 juta, tenaga Anda selama mengelola hilang, tenaga dia selama mengelola hilang. Paham? Ketika store di awal 1 miliar berkembang jadi 3 miliar, ketika itu dia store 1 miliar, ini dia bukan memiliki 50. Kerja dia 1/3 tadi iya ya, tapi bukan 50 seperti Anda tadi 2/3 tadi. Berarti sekarang dia karena uang Anda sudah naik menjadi 4 dari 1 ya. Berarti dia 1/4, 1/3 kerja, 1/4 dari modal uang. Berarti tetap dihitungnya berdasarkan aset yang saya punya ya Tete, bukan modal awal yang saya tanam ya. Oke. Per saat dia menyatakan. Oke. Ya, terima kasih ya, Tat. Maka itu dalam pandangan fikih sulit menerapkan akad mudharabah pada rekening di bank syariah yang seperti sekarang ini. Anda buat akad mudharabah setiap hari bisa Anda ambil modal Anda. Hah? Kalau kerja mudharabah, Anda setor uang 1 miliar ke teman, setiap hari Anda ambil, setiap hari Anda ambil, besok Anda tambahkan lagi, bisa enggak dia ngitung? Hah? Pusing dia ngitung. Karena ketika Anda ambil, berarti modal Anda berkurang. Ketika bertambah, berarti pertambahan persentase untuk Anda sebesar modal yang ada, bukan sebesar yang di-store di awal. Ketika terjadi kerugian, lain bentuk kerugiannya. Paham? Makanya biasanya mudharabah enggak bisa diambil setiap hari. Kalau di mengerujihi, ada dua rekening. Untuk kebutuhan per hari Anda, mereka enggak mau bentuknya mudharabah akadnya. Akadnya qard. Pinjam-meminjam. Bank menerima pinjaman dari nasabah dalam bentuk tabungan. Kapanpun Anda ambil, simbahkan. Anda meminjamkan uang ke dia dan dia punya uang, kapanpun Anda ingin bisa dia bayar. Tapi mudharabah tidak bisa seperti itu akadnya. Mereka buat per periode, ada 6 bulan, ada 4 bulan, ada setahun, ada 2 tahun. Sehingga closing satu proyek mereka jelas untung ruginya. Ya, Anda mau ikut musyarakah mudharabah, ya, baru setor modal besok tarik lagi ya, pusing orang kerja. Iya atau tidak? Baik. Teruskan. Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke asuransi Ustaz. Silakan. Apa? Beberapa hari yang lalu Anda terima share dari kawan Ustaz masalah BPJS. Qadarullah, suami sudah pensiun dan selama pensiun ini kami tidak mengikuti program BPJS Ustaz. Yang kami dapat itu bahwa ada pengumuman bagi mereka tidak sebagai peserta BPJS itu akan ada beberapa sanksi Ustaz. Seperti pencabutan layanan publik tertentu seperti izin mendirikan bangunan, terus surat izin mengemudi, sertifikat tanah, paspor serta surat STNK. Itu gimana ya Ustadz masalah BPJS ini bagi kami yang tidak mengikuti tapi selain itu. Maaf. BPJS kesehatan maksudnya ini? Iya, BPJS kesehatan. Iya, ikut kan murah kan biayanya? Justru kami mau tanya ke Ustadz, gimana menurut syariat itu gimana sesungguhnya tentang BPJS kesehatan ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, BPJS kesehatan bagus. Karena ada peserta yang tidak membayar dan gratis, yaitu fakir miskin dan duafa. Berarti bagus atau tidak? Sangat bagus sekali. Bahkan lebih bagus daripada asuransi syariah yang ada di Indonesia. Karena asuransi syariah di Indonesia, kalau Anda fakir miskin tidak ikut, bisa dapat pelayanan kesehatan, klaim ganti rugi? Hah? Enggak, Anda kan rugi terus, enggak ada gantinya. Kata mereka. Ya, yang BPJS bisa, walaupun Anda tidak menyerahkan premi, tidak mengikut serta iuran, tetapi Anda tetap mendapatkan pelayanan kesehatan walau angkanya ratusan juta. Dan karena orang fakir miskin di Indonesia banyak, atau banyak mungkin yang pura-pura fakir miskin, sehingga anggaran BPJS itu tidak menutupi. Harusnya kan menutupi kan ya. Kalau 9% fakir miskin, berarti berapa yang tidak fakir miskin? 91% kan ya? Kalau yang mereka sakit, tertutupi enggak dengan yang 91% tadi? Tertutupi. Kan ada juga yang bayar juga sakit Ustaz. Iya sakit juga dia. Tapi masih tertutupi enggak dalam rasionya? Masih. Andai pun kurang, kan negara juga membantu. Ya atau tidak? Lalu kenapa terjadi dalam kasus seperti sekarang? Wallahualam, itu jangan tanyakan ke saya. Tapi secara konsepnya, secara teorinya bagus. Ya, karena terbantu para fakir miskin dan duafa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Wallah ta'ala alam. Adapun kasus ibu tadi, lakukanlah. Ya, anggap saja Anda mendaftar membantu fakir miskin kalau Anda umpamanya dalam keadaan sehat. Jelas? Yang sudah ikut jangan hentikan, karena kalau Anda hentikan langsung terkena sanksi denda keterlambatan bila digunakan untuk rawat inap sebelum aktif, semenjak diaktifkan kembali sebelum 40 hari akan dikenakan sanksi 2% denda keterlambatan. Maka kalau sudah ikut jangan hentikan, karena 2019 semua negara, warga negara wajib melakukannya. Dan saya enggak tahu apakah yang untuk fakir miskin dan duafa masih dibuka pendaftaran? Masih dibuka? Ditutup, berarti tidak boleh lagi ada fakir miskin setelah itu. Dulu dia kan dikatakan, dulu kan sudah dibuka kesempatan, kenapa kamu mendaftar? Ya Pak, waktu itu alhamdulillah saya masih punya pekerjaan. Ya, sekarang saya jatuh miskin, bangkrut usaha saya, atau saya di PHK. Saya tidak boleh saya mendaftar sebagai fakir miskin karena sudah ditutup pendaftaran fakir miskin. Ya. Wallah ta'ala. Kalau ibu umpamanya dengan suami masuk dalam kategori itu, ikut mendaftar bagi yang tidak mampu. Wabillahi taufik. Ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki sampingan, Ustaz, mendesain. Nah, desain itu saya jual ke suatu marketplace. Namun marketplace ini beda dengan e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi sistemnya seperti ini, ada tiga pelaku di sini. Pelaku pertama si desainer. Anda mendesain apa? Ya, saya mendesain yang akhirnya saya jual di marketplace gitu. Anda mendesain sesuai permintaan orang? Oh enggak, bebas Pak Ustaz. Bebas apapun boleh. Enggak paham saya. Jadi saya mendesain apa aja Ustaz? Mendesain apa maksudnya? Desainnya boleh terserah dari desainer. Jadi misal desainer mau mendesain desain undangan seperti template gitu Ustaz, template. Disuruh minta buat undangan. Gitu. Enggak. Desainnya bebas dari seorang desainer yang akhirnya dijual, Ustaz. Jadi Anda mendesain. Iya, yeah, iya. Yeah. Desain apa? Mesti desain baju, desain buku, oh, desain rumah, desainnya, atau desain apa? Desain digital, Ustaz. Desain digital yang berbentuk seperti vektor. Iya, bentuk apa? Apa, Ustaz? Oh iya, digital. Saya, kalau enggak paham saya enggak bisa jawab saya. Apa maksudnya desain? Desain itu artinya membentukkan desain. Ya apa yang mau Anda bentuk dan biasanya apa yang Anda bentuk? Desain itu Ustaz, desain grafik seperti logo, template. Jelas logo. Iya Pak. Logo apa? Logonya terserah dari terserah. Desainer. Walaupun ya, ada salibnya bisa. Anda buatkan juga. Walaupun ada gambar makhluk hidupnya Anda buatkan juga. Untuk saya pribadi enggak Ustaz, dari jauh dari yang melanggar syariat. Alhamdulillah, terus. Alhamdulillah. Pelaku kedua si marketplace, jadi tempat menjual desain itu ada si marketplace. Kan desain sudah ready stock. Iya, jadi di Anda buat dulu baru Anda jual. Iya. Yeah. Tanpa ada orang pesan pun Anda buat. Apa Ustaz? Gimana Ustaz? Anda buat dulu baru Anda jual atau Anda membuat sesuai pesanan? Buat dulu, Ustaz. Buat dulu. Berarti ready stock kan ya? Iya, iya. Terus Yang nantinya diupload di marketplace. Jadi sistem ini jual beli lisensi sebenarnya, Ustaz. Lisensi. Jadi lisensi penggunaan. Jadi kita mendesain lalu menyerahkan desain itu ke situs marketplace tadi untuk dijual lisensinya. Jadi kita menyerahkan sebenarnya, menyerahkan ke situs marketplace tersebut. Nah, yang pelaku ketiga ini si user atau si pengguna desain. Jadi si pengguna pembeli. Desain. Ya, pembeli. Tapi namun akadnya si pembeli ini berakad dengan si marketplace dengan akad berlangganan, Ustaz. Jadi misal si user berlangganan per bulan. Jadi mereka mendapatkan benefit sejumlah kuota, ada kuota desain yang mereka bisa download. Enggak paham saya. Ini gini Ustaz, jadi mohon maaf, saya kalau enggak paham enggak berani jawab. Akadnya... Nanti saya bilang haram, antum ketakutan. Ternyata halal, saya berdosa. Iya Ustaz. Jadi akadnya seperti saya berlangganan gini. Kalau yang saya pahami hukumnya, tolong desainkan saya cover buku harta haram. Pamannya atau sudah ada Anda buat membanyak covernya ini tapi belum dicetak. Ya. Lalu saya ingin saya beli, saya bayar uangnya. Kalau itu saya paham. Tapi kalau yang Anda jelaskan tadi saya enggak paham. Konsepnya sama seperti Tokopedia misal Ustaz. Jadi kita punya desain yang dia ibaratkan seperti barang di Tokopedia. Jadi kita mendisplay di marketplace tersebut. Terus lalu jika ada user yang tertarik dengan desain kita, mereka mendownload gitu Ustaz. Mendownload, download tapi dia bayar dan yang didownloadnya tadi. Iya, bayarnya itu ke pihak sebentar. Pihak ini bisa dia gunakan selama-lamanya untuk dia, dia jual lagi boleh juga? Enggak boleh Ustaz. Kenapa enggak boleh? Kan sudah dibeli ya. Kan ada lisensi yang tertulis dari pihak marketplace itu Ustaz. Jadi kalau misal ada ini sebentar, kalau Anda habis mendesain ini, saya beli umpamanya. Yeah. Ini kan hak saya sudah. Yeah. Hak Anda sudah hilang kan? Iya. Yeah. Saya jual ke orang lain boleh atau tidak? Hah? Kalau Anda buat desain sebuah masjid seperti ini umpamanya, cakep, masya Allah. Hah? Anda desain seperti ini, sudah dibayar Anda untuk kontrak tadi. Lalu desain ini ada masjid lain ingin contoh, saya bilang bayar ke kami, boleh atau tidak? Boleh. Hah? Nah, tapi tapi apa? Di kontrak dengan situs marketplace tadi nggak boleh Ustaz. Jadi ada kontrak lisensinya. Jadi mereka. Dia bilang kau hanya boleh pakai, nggak boleh jual. Iya iya, boleh pakai untuk pribadi. Dan pribadi itu boleh untuk keuntungan, tapi nggak boleh yang dipakai untuk orang lain. Jadi keuntungan dia sendiri, untuk benefit dia sendiri. Kalau seperti umpamanya program komputer, boleh hanya untuk satu pemakai, itu kan yang nggak bisa dijual lagi ke orang lain. Nggak ada masalah. Tapi akadnya ini si user tidak bertemu sama si desainer, jadi akadnya seperti berlangganan gitu. Jadi per bulan ada kuota pemakaiannya, jadi misal 20 desain yang dia boleh download gitu. Itu bagaimana akadnya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lalu si desainer, nanti saya haramkan lagi panjang banget pertanyaan itu. Enggak, lanjutannya Ustaz. Belum selesai. Si desainer ini mendapatkan uang dari marketplace. Jadi mereka dia dari marketplace atau dari menjual, dari konsumen? Dari marketplace-nya Ustaz. Jadi enggak bertemu langsung. Jadi iya, enggak bertemu langsung, tapi kan uangnya dari konsumen. Iya, iya, dari konsumen. Ini kan hanya perantara saja. Iya. Gimana Ustaz? Boleh? Alhamdulillah. Belum selesai Ustaz. Jadi kalau antum ragu, istikharah ke Allah, cari kerja yang lain yang halal. Kalau menurut saya halal. Tapi memang al-ithmu mahaka fi qalbika wa in aftaka an-nasu aftau, kata Nabi. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam jiwamu. Allah Maha Pengasih penyayang kepada kita manusia. Ya, Allah ciptakan dalam jiwa kita hati yang dengan hati itu Allah gerakkan, ada aja yang ganjal. Ketahuilah berarti ini tidak dihalalkan oleh Allah. Walaupun orang memfatwakan halal, walaupun semua mereka memfatwakan halal, kembali urusannya kepada Anda. Saya sudah mengatakan halal, kewajiban saya selesai. Anda tidak mau cari yang lain juga itu hak Anda. Tapi Ustaz, masanya di pembayarannya Ustaz. Jadi setelah misal kita dalam satu bulan ini diberitahu sama pihak marketplace desain kita udah didownload berapa kali dan kayak ada saldonya gitu, dan si pihak marketplace ini memberikan saldonya itu ke dalam bentuk uang ke PayPal itu selama sebulan, itu bagaimana Ustaz? Modelnya kita digaji oleh si marketplace ini. Anda bukan digaji oleh dia. Eh? Anda kan dapat dari hasil penjualan hak cipta Anda, ya atau tidak? Terus? Jadi gimana sih? Enggak apa-apa. Jadi halal. Per bulan gitu. Halal. Oh. Subhanallah. Sebagian berharap untuk dihalalkan, tapi sebagian berharap untuk diharamkan. Masya Allah, saya takut. Allah. Manusia nah. Subhanallah. Allah. Cukup kali ya. Ya. Waktu juga sudah berakhir. Ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan tadi, terkadang orang mengatakan kepada Anda halal, halal, tapi jiwa Anda tidak tenang. Maka cari yang lain. Kemungkinan ada yang tidak diketahui oleh orang tadi sehingga dia mengatakan halal. Ya. Terkadang orang mengatakan silahkan dan boleh, tapi jiwa Anda tidak tenang, maka ikutilah. Allah sudah menciptakan sesuatu yang bila sesuatu itu tidak baik, Allah menggerakkan jiwa Anda tidak tenang. Ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.